pada ngebulan padangi kaya rino rembulani sing awi awi pada ngebulan padangi kaya rino kaya rino rembulani sing awi jadi bekal Indonesia, tetap cinta.